Jangan kita yang memutuskan cinta yang telah bersemi di hati ini. Bukan dirimu, bukan dirinya yang mampu membuat aku melupakan semua. Ketika cinta harus berakhir, takkan ada lagi tetes air mata. Ketika cinta harus berakhir, takkan ada hati yang terluka. Jangan kita yang memutuskan cinta yang telah bersemi di hati ini. Bukan dirimu, bukan dirinya yang mampu membuat aku melupakan semua. Ketika cinta harus berakhir, takkan ada lagi tetes air mata. Ketika cinta harus berakhir, takkan ada hati yang terluka. Ketika cinta harus berakhir, takkan ada lagi tetes air mata. Ketika cinta harus berakhir, takkan ada hati yang terluka. Takkan ada lagi tetes air mata. Ketika cinta harus berakhir, takkan ada hati yang terluka.